نعم. ثم قال العلامة محمد خالد هراس رحمه الله تعالى. Setelah beliau menjelaskan hadis tentang ruqyatul marid, yang telah kita sebutkan bahwa para ulama melemahkan riwayat tersebut, dhaif atau dhaifun jiddan. ثم قال رحمه الله وأما قوله. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan bahwa yang rajih bahwa riwayat ini mada ikhwan mauquf hadap Mus'ud walaupun memiliki hukum marfu' wal 'arsyu fawqa al-ma' ila akhir al-hadits ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى. Maka di dalam hadis ini terdapat penggabungan antara keimanan kita tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala ala arsyhi, di atas arasy-Nya, dengan pernyataannya wallahu fauqal fauqal ma wal arsyu fauqal ma wallahu fauqal arsy, ini menunjukkan uluhu ta'ala, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ihatati ilmihi bil mawjudati kulliha, dan juga termasuk pula faedah yang terdapat di dalam hadis ini bahwa ilmu Allah itu meliputi segala yang ada. Ya. Dengan perkataannya wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah mengetahui apa saja yang kalian berada di atasnya. Apapun yang kalian amalkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kalangan manusia, jumlah mereka diketahui Allah, tambah perbuatan mereka secara terperinci diketahui Allah Subhanahu wa taala. Fa subhana man huwa aliyun fi dunuwi. Maka maha suci Allah, di mana Allah itu maha tinggi, ya, fi dunui, dan Allah itu dekat dengan hambanya. Jadi maha tingginya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menafikan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengetahui apapun yang mereka amalkan. Qaribun fi uluwi, Allah itu sangat dekat dengan hambanya, dan Allah itu maha tinggi, tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Qurbuhu wa uluwuhu, dekatnya Allah dan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatul qurb, sifat al-qurb yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan disebutkan qurbun khas, kedekatan yang khusus, tidak pada setiap makhluk. Allah menyatakan innallaha qaribun minal muhsinin. Jadi Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa sifatul qurb yang dimiliki Allah yang ada adalah sifat yang khusus saja. Berbeda dengan ma'iyah. Ada yang ma'iyatun khasah, ada ma'iyatun ammah. ma'iyah secara umum bahwa Allah bersama siapapun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tapi kalau ma'iyah yang khusus, seperti Allah menyatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sebagian dari kalangan para ulama ahli sunnah, mereka juga membagi al-qurb tersebut sebagaimana mereka membagi ma'iyah. Bahwa ada qurb yang am, ada qurb yang khas. Kedekatan Allah secara umum itu memberikan kehalusan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui apa saja yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Naam, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya, ada yang qurb khas, kedekatan secara khusus, yaitu kepada orang-orang berdoa atau kepada muhsinin, orang-orang berbuat baik. Nah, dan ini semua harus kita meyakini secara hakiki. Wa ammal haditsur rabi', adapun hadis yang keempat, yaitu tentang hadis mada ya ikhwan, hadisul jariyah. Naam. Faqad tadammana syahadatar rasul sallallahu alaihi wasallam bil iman lil jariyati allati i'tarafat bi uluwihi ta'ala ala khalqi. Sungguh telah mengandung persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang dimiliki budak wanita yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas makhluknya. Fadalla dhalika ala anna wasfal ulu min a'zami awsafil bari sya'jalla sya'nuhu. Maka ini menunjukkan bahwa sifat ketinggian Allah merupakan sifat Allah yang paling agung yang dimilikinya maha suci Allah dengan seluruh keadaannya. Haitsu khassahu bisu'ali anhu. Kenapa menunjukkan demikian mulia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pertanyaan itu kepada sang wanita budak itu tadi dengan pertanyaan aynallah, dan dengan jawaban yang sangat diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu di atas langit. Duna baqiyatil awsaf, tidak ditanyakan oleh Rasulullah sifat-sifat yang lain. Wa dalla aidan ala anna al iman bi uluhi al mutlaq min kulli wajhin. Dan di sini juga menunjukkan bahwa beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi secara mutlak dari segala sisi, min a'zami usul iman, termasuk di antara pokok keimanan yang paling agung, yang paling mulia. Faman ankarahu faqad hurimal iman sahih. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh dia telah diharamkan dari keimanan yang benar. Mengingkari al-ulu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ajab min ha'ula'il hamqa. Dan yang mengherankan dari mereka orang-orang yang bodoh ini, minal mu'attilatin nufah, dari kalangan ahlu ta'til yang mereka suka meniadakan nama atau kasifat Allah subhanahu wa ta'ala, za'muhum annahum a'lamu billahi min rasuli, yang mereka menyangka bahwa mereka itu lebih berilmu daripada Allah. Ya, mereka lebih berilmu tentang Allah daripada Rasulnya. Ya, seakan-akan mereka mengklaim kami lebih mengerti tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah membenarkan dan bahkan Rasulullah bertanya tentang di mananya Allah. Mereka ini yang sok lebih berilmu daripada Rasulullah, fayanfuna anhul aina, maka mereka pun meniadakan tentang Allah untuk ditanya di mana Allah. Tidak boleh bertanya di mana Allah, kata mereka. Tidak boleh bertanya di mana Allah. Subhanallah. Ditiadakan pernyataan aynallah. Yang pertanyaan itu telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tanyakan. Ba'dama waqa'a hadzal lafdhu bi'ainihi minar rasul. Ya. Setelah lafaz ini sendiri telah terjadi dan bahkan telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan sa'ilan ghairahu. Pada suatu waktu Rasulullah bertanya kepada yang lain, kama fi hadzal hadits, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. Tapi mereka mengingkari. Bahkan ada yang sampai berusaha melemahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang lafaz aynallah itu dengan alasan dalam riwayat yang lain enggak ada lafaz aynallah. Abu Ghuddah, gurunya Zahid Al-Kautsari, itu meniadakan. Nah, dengan alasan tidak boleh bertanya tentang Aina. Aina sudah berarti iktibaknya, ilzamnya adalah bertanya tentang jihah. Kalau ada Ainanya Allah berarti apa? Ada jihahnya. Dan jihah itu makhluk, kata mereka. Wa marratan mujiban liman sa'alahu, dan pernah sekali waktu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bagi orang yang bertanya kepada beliau tentang perkataannya aina kana rabbuna, di mana kami, di mana rabb kami dahulu. Tapi sebagaimana kita sebutkan, lafaz ini telah dilemahkan oleh para ulama, kana Allahu fi ama. Naam. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walhasil bahwa hadis aynallah tsabit di dalam sahih Al-Imam Muslim. Naam. Itu wadih sekali. Dijelaskan tentang bolehnya bertanya dan Allah Subhanahu wa taala di dalam sekian ayat hadis ijma'ul muslimin menunjukkan bahwa Allah itu di atas arasy. Allah maha tinggi. Naam. Dan tinggi di atas seluruh makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Wa qawluhu afdalul imani an ta'lama anna allaha ma'aka haithuma kunta, hadithun hasan. Wa qawluhu idha qama ahadukum ila salah fala yabsuqanna qibala wajhih wala an yamini fa inna allaha qibala wajhihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, muttafaqun alayh. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam allahumma rabbas samawati as-sab' wal ard ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فا Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innama tad'una sami'an basira. Qariban. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Muttafaqun 'alaih. Insyaallah hadil hadits sanubayyinuha fi ma ba'd. Ila huna. تفضلوا حفظكم الله